Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang rasanya di kesempatan pagi hari ini yang sangat sejuk sekali, pemirsa Almanjang TV dan Radioku Network dimanapun Anda berada, kita bersua kembali, kita berjumpa kembali di program Rumahku Surgaku, sahabat. Dan bagaimana kita akan belajar kembali meniti rumah tangga kita agar tentunya senantiasa menjadi rumah tangga yang diridhoi Allah dan juga mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat 7 Rajab 1437 Hijriah yang bertepatan dengan 15 April 2016 Masehi. Dan tema kita di kesempatan pagi hari ini, sahabat, cukup menarik, yaitu bagaimana menjadikan keluarga ini ahli-ahli dakwah, ya. Bagaimana menjadi, mungkin peran nanti akan dipaparkan oleh Buya, bagaimana peran seorang ayah, kemudian bagaimana peran seorang ibu, agar semuanya ini saling sinergi, ya, mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, guru kita, Buya Yahya di studio. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, bagaimana kabarnya di kesempatan? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pemirsa dan juga berkat doa para pendengar. Semoga semua para pendengar, para pemirsa senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah iman, tambah takwa, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Buya, berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu menjadikan keluarga ahli dakwah. Ini bagaimana kita memulai dari mana dulu, Bu, ya, agar keluarga kita ini saling mendukung, Bu, ya. Baik, silakan, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali, bergabung dalam kemuliaan ini. Semoga ini adalah pertemuan yang benar-benar diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Kita diberi, semoga diberi ilmu yang manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan hal-hal yang semacam ini adalah sesuatu yang sangat kita senangi dan kita cintai, untuk meningkatkan kualitas diri dengan berbekal ilmu, berbekal kesadaran untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah berdakwah, mengajak atau menjadikan keluarga ahli dakwah, itu sebetulnya harus kita mulai dari diri kita sendiri, kesadaran akan pentingnya dakwah. Yeah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menyanjung hambanya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Yang menyanjung adalah Allah, yang disanjung adalah kuntum, kalian semuanya. Tapi kalian yang bagaimana? Kalian yang bagaimana disebutkan dalam kelanjutan ayatnya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yang mengambil bagian mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Yang diajak bicara oleh Allah di sini adalah semua manusia dengan bermacam-macam keahlian dan dengan bermacam-macam profesi, dengan bermacam-macam status sosial. Maka sanjungan ini pun juga berlaku dengan sesuai dengan model dan macam-macamnya manusia tersebut, asalkan dengan catatan mereka mengambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Yang diajak bicara oleh Allah bukan para ulama saja, bukan orang, akan tapi para ulama dan orang awam pun diseru dan disebut, disanjung, kuntum khairu ummatin. Bukan saja orang kaya, orang melarat pun demikian, semuanya hamba Allah diseru, disanjung, asalkan mau mengambil bagian, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Maka inilah yang disanjung oleh Allah di dalam Al-Qur'an tersebut. Dan harus kita yakini bahwasanya kemuliaan yang sesungguhnya adalah dalam berdakwah, mengambil bagian untuk berjuang di jalan Allah. Terserah istilahnya apakah berdakwah atau berjuang atau mengabdi kepada Allah, mengabdi untuk umat Nabi Muhammad, terserah. Intinya bagaimana? Intinya adalah bagaimana membiasakan diri kita untuk mengambil andil untuk menghentikan kemungkaran, sekecil apapun itu kemungkaran, dan mengajak kepada kebaikan, sekecil apapun itu kebaikan. Dan jangan meremehkan hal-hal seperti itu. Ada sebagian yang memang bersemangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang besar-besar, melarang kemungkaran yang besar dan sebagainya. Bagus, dan memang harus, yang gede harus kita hindari. Akan tapi membiasakan dari meninggalkan kemungkaran yang kecil pun juga perlu untuk melatih. Sama juga kebaikan, kadang sebagian orang hanya memikirkan kebaikan untuk bisa membuat program yang sangat besar, akan tapi lupa bahwasanya memungut sampah adalah juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perlu menjadikan semua orang itu mampu. Kita perlu menyadarkan semua orang bahwasanya mereka itu semuanya diberi oleh Allah potensi, kemampuan untuk bisa berjuang, berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan monopoli seorang ustaz. Ini bukan miliknya seorang ustaz saja. Anda semuanya. Dan kemuliaan yang sesungguhnya, inilah yang nanti yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil sebagai hamba-hamba yang agung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itulah orang cerdas yang menampakkan dirinya di dalam wilayah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dia adalah orang cerdas. Karena kenapa? Karena dia adalah semua kebaikan yang dilakukan oleh orang yang diajaknya, maka semuanya akan masuk rekening kebaikannya. Kalau dia sadar dan faham. Nah, tetapi ada sebagian orang lihat bekerja adalah dengan pekerjaan satu, dia dapat untungnya sebegitu saja. Tapi orang cerdas sambil menyelam minum air. Sekali gayung, satu dua pulau sudah didapat. Ini adalah orang-orang cerdas. Kelihatannya dia hanya melakukan satu ibadahnya, kalau mungkin dipikir pas-pasan sholat fardu, sholat sunat, ada kadarnya. Akan tapi ternyata Pak, dia telah mengajak orang melakukan kebaikan yang sangat banyak. Semua kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut ternyata ditumpangkan pahalanya kepada orang yang mengajaknya tersebut. Dan juga kemaksiatan yang dihentikannya, Masya Allah. Sebanyak orang yang berhenti dari kemaksiatan, maka keutamaan tobat akan ditumpangkan kepada orang yang menghentikan kemungkaran tersebut. Maka ini kita wajib mengambil, kita harus kalau ingin mulia mengambil bagian ini. Kita sadari terlebih dahulu. Kemudian, di dalam berdakwah tidak gampang. Ada dua hal yang menjadikan kita harus melibatkan keluarga kita. Yang pertama apa? Kalau kita sudah meyakini bahwasanya dakwah adalah kemuliaan, kenapa anak kita kita tinggalkan dari kemuliaan? Satu. Yang kedua adalah, dakwah itu berat. Jika kita tidak menyertakan semua orang yang ada di kiri kanan kita dalam barisan kita, maka kita akan kerepotan. Dan maka ini dua halnya yang harus menjadikan kita itu semakin bersemangat untuk menjadikan sanak kerabat kita masuk barisan dalam dakwah. Kemudian setelah itu, dakwah itu dengan apa sih? Bukan harus dengan berceramah, tidak. Yang penting di rumah kita terbangun suasana mengajak orang kepada kebaikan. Yang punya uang dengan kekayaannya. Ada peka terhadap dakwah. Jadi setiap hari harus kita biasakan diskusi untuk mengajak kepada kebaikan. Diskusi kisah istimewa. Bukan mohon maaf, bukan diskusi bola, bukan diskusi tentang sinetron, bukan diskusi tentang... Memang kita perlu mendiskusikan tentang pertanian kita, tentang usaha kita sesaat-sesaat. Akan tapi di penghujung diskusi harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Wahai anakku, kita sekarang membangun perusahaan. Anggap saja ini orang kaya raya. Punya PT perusahaan 1-2, punya pabrik 1-2-3. Mendiskusikan untuk kemajuan pabrik dan sebagainya. Di pungkasannya langsung kita bertanya kepada anak-anak kita. Wahai anakku, setelah berhasil pabrik kita akan kita bawa kemana? Untuk kita gunakan apa hartanya? Ayo, wahai anak-anakku, sadar bahwasanya ini semua tidak kita bawa. Maka kita berusaha kerja keras untuk membuat menciptakan satu ladang usaha agar kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi tujuannya, wahai anakku, bukan untuk menumpuk harta, tapi kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, wahai anak-anakku semuanya, ayo yang megang betul yang pertama. Kamu nangani pondok mana kira-kira? Ayo, harus ada laporan kepada abah. Kita didik. Ini dia orang kaya, kelas kaya. Jangan sampai dibiarkan hanya diberi motivasi harus bangkit, harus bangun, harus mandiri, harus besar, harus menguasai dunia bisnis, harus itu perlu untuk memberikan motivasi agar bangkit dan bersemangat. Akan tapi harus dikasih ruh sadar dakwah. Berapa besar yang persen yang akan diberikan untuk dakwah? Ini yang kaya. Yang tidak kaya mungkin dia adalah seorang yang memiliki keahlian. Wahai anakku, kalau sekarang lulus di teknik sipil, atau kalau ada teknik kimia, atau kalau seorang pakar elektro, ayo wahai anakku, apa yang kau lakukan setelah ini? Sebelum kau bekerja, kamu harus berikan dirimu kepada Allah. Coba kamu daftar ke masjid-masjid, 5 masjid saja nak, untuk menjadi teknisi masjid, untuk mengontrol tentang mikrofon dan seterusnya. Ini alangkah awalmu, hai anakku. Harus kau. Dan gratis nak, usahamu nanti kau membuat macam-macam alat elektro atau apa saja, sesuai dengan profesimu. Tetapi harus ada saat untuk kamu berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak masjid-masjid tidak ada teknisinya, sehingga kalau sudah rusak-rusak. Jadikan anak kita untuk bisa mengontrol seminggu sekali untuk melihat itu semuanya. Dan kau perlu, kalau anak kita sudah bisa berbuat, bisa mengerjakan bisa buat son dan dibagi kita motivasi untuk buat son untuk berdakwah, jangan buat son untuk melakukan kemungkaran. Apalagi keahlian apa saja yang bertani, wahai anakku bertani, masya Allah. Kalau engkau bisa bertani dengan benar ya, pertanian intensifmu ini karena ilmumu di pertanian untuk bisa meningkatkan kualitas, alangkah indahnya, alangkah luar biasanya. Ajari orang-orang, ayo kita bertani, akan tapi setelah itu hasilnya untuk apa? Kita membiasakan di rumah kita mendiskusikan untuk dakwah. Bahkan yang jadi pegawai yang gajinya tetap, wahai anakku, sekarang kau diberi oleh Allah gaji sebulan 1 juta. Sekarang 1 juta sebulan. Sekarang ayo mana untuk Allah, untuk jalan Allah. Jadi dibiasakan di rumah kita. Dan ini kalau tidak biasa kita diskusikan tidak akan berkembang. Akan tetapi setiap saat kita bicarakan. Sehingga mungkin seorang anak pertama kali masih ragu-ragu. Wah, 1 juta aku potong 100 ribu. Berat. Akan besok diajak bicara lagi oleh orang tua dan beri motivasinya, itu ada musola. Bayangkan kalau musola ini kita yang membenahi, berapa banyak orang sholat di dalamnya dan pahalanya akan ditumbang kepada kita. Makanya itu ada pesantren. Jadi semula itu boleh bangun. Akan tetapi kadang tertidur lagi kalau motivasinya berhenti. Akan tetapi kemudian kita ingatkan lagi, mulai agak terbangun, mulai lebih lebar lagi. Sampai dia terbangun dan sadar, maka dia akan berbuat baik. Artinya ini. Dan kalau sudah kita biasakan dengan anak kita di rumah kita untuk mendiskusi tentang dakwah, paling tidak anak kita sendiri akan terhindar dari kemungkaran yang kita takuti. Paling tidak anak kita mengetahui kebaikan yang kita ajak, kita seru kepadanya. Akan tetapi ada sebagian orang, diskusinya tidak bermakna di dalam rumah tangganya. Diskusinya mungkin hanya berbicara tentang indahnya tempat rekreasi, makan di mana, kita akan liburan ini kita berlibur di mana. Mana diskusi tentang kemuliaan? Padahal kalau Anda membiasakan anak kita anak Anda mendiskusikan tentang dakwah perjuangan Nabi Muhammad SAW, waktu yang menjadi berkah. Waktunya akan menjadi berkah. Dan akan mengiringi putra-putri Anda kemuliaan tanpa mengganggu karirnya. Bahkan karirnya akan terpacu dengan apa? Dengan semangat untuk berjuang karena Allah dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia adalah seorang dokter dan sebagainya. Seorang dokter pun bagaimana? Seorang dokter dia akan menjadi seorang dokter yang siap untuk mengabdi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak dia akan terhindar dari menjadi dokter yang culas atau menjadi seorang pakar-pakar ekonomi. Dia akan terhindar dari masuk tempat yang riba misalnya. Karena dari awal mungkin sudah kita akan motivasi. Wahai anakku, sekarang kau sudah akan menjadi sarjana ekonomi. Dan memang fakultas madrasah bukan fakultas syariah. Akan tapi aku ingin kau menimba ilmu di situ nak. Tapi rohnya kau harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu abah umi tidak akan perkenankan jika engkau bekerja di tempat yang di situ ada haramnya, ada ribanya. Maka melamarlah pekerjaan di tempat yang baik, kemudian tingkatkan kursus untuk ini. Jadi kita arahkan. Sampai suatu ketika ada orang mengatakan, oh anaknya, dia adalah seorang tukang becak, kemudian dia berhasil anaknya. Karena dia telah kuliah dan sebagainya. Berhasil di mana? Dia bekerja di tempat sebuah perbankan yang di situ ada ribanya. Atau lembaga keuangan yang di situ ada ribanya. Kan dikatakan, itu bukan berhasil, dia telah merosot. Menjadi tukang becak dengan rezeki yang halal, mulia. Daripada harus bekerja di bawah AC, akan tapi rezekinya haram. Nah ini harus dipahamkan makna keberhasilan di sini. Ada satu ketika orang mengatakan begitu. Dia adalah bapaknya tukang becak berhasil mendidik anaknya. Akan tapi setelah itu bekerja di tempat yang haram. Bukan berhasil. Malah menjerumuskan jauh. Tukang becak menggayung. Becak adalah halal mendapatkan rezeki yang baik. Sesuai dengan perjanjian. Kalau dia diminta memang perjalanan harus dibayar 1.000, 1.000, 10.000, 10.000. Halal bersih dimakan oleh anak-anaknya. Akan tapi di saat anak kita bekerja di tempat yang haram, maka katailah kita yang menjerumuskannya. Dan banyak orang tua lupa, banyak orang tua yang tidak sadar, banyak orang tua lalai tentang ini. Anak-anak latah begitu saja, dibebaskan dengan ijazahnya untuk mencari pekerjaan, tidak peduli apakah halal dan haram, na'udzubillah. Karena apa? Di rumahnya tidak dibiasakan untuk berdiskusi tentang dakwah, tentang kemuliaan. Langsung kalau anak kita pakar ekonomi, mungkin dia S2 ekonomi, atau manajemen dan sebagainya, dia akan bisa menjadi seorang manajer. Sering kita ajak diskusi, kau harus menjadi manajer yang menghantarkan kepada dakwah. Kalau nanti ada lembaga keuangan yang syar'i, wahai anakku, perusahaan, lihat kau menjadi manajer yang mengantarkan kepada kemuliaan. Perhatikan karyawanmu untuk sujud. Jangan sampai kau senang punya karyawan yang banyak, wahai anakku. Tapi jadikan karyawan adalah soal. Jadi dia otaknya selalu terbangun bagaimana membangun kebaikan. Dan ini manfaat yang besar sekali, wahai para orang tua. Manfaatnya apa? Manfaatnya kebaikan akan bisa dirasakan oleh orang. Di sisi lain, putra-putri Anda pun akan aman dan selamat di dalam kebaikan. Kemudian apa yang Anda programkan dari dakwah? Mungkin ada seorang juru dakwah yang sudah sadar dakwah dari dulu. Kalau kami katakan sadar dakwah bukan ustaz saja. Mungkin Anda selama ini adalah seorang pengusaha yang sering berdakwah. Dengan siapapun apa termasuk yang bersama kami selama ini. Anda yang sudah bergabung dakwah dengan kami. Akan terputus program dakwah Anda jika Anda tidak memupuk anak-anak Anda untuk tumbuh subur dengan kesadaran dakwah. akan terputus bersama berakhirnya perjuangan Anda, berakhirlah kisah. Anak-anak Anda akan terputus, tidak kenal dakwah. Maka dari awal pun sudah diajarkan. Mungkin tabungan anak-anak kita, mohon maaf, mungkin Anda orang kaya, biasa memberikan uang saku kepada anak-anak kita. Mungkin kita kasih sehari adalah 2.000 rupiah, akan tapi kita sadarkan, wahai anakku, lihat, aku setiap hari memberikan duit kepadamu 2.000, akan tapi kamu harus sadar, hendaknya kau berikan 200 rupiah saja untuk perjuangan, agar lebih besar keberkahan untukmu. Akhirnya seorang anak setelah membeli kue disisakan 200, kembali dimasukkan ke kotak amal yang ada di masjid atau dakwah, atau mungkin diberikan ke fakir miskin, kan bagian daripada dakwah, sadar berbuat baik. Dan kemudian di saat melakukan kebaikan harus diberikan kesadaran bahwa yang berbuat baik jangan tanggung, wahai anakku. Kalau engkau membantu kebaikan, hendaknya kebaikan yang engkau pikirkan dan renungkan jangka panjang manfaatnya. Bahkan ada orang melakukan kebaikan ternyata bermaksiat, memberikan santunan kepada lembaga, dan lembaga itu ternyata mengangkat syiar kekafiran. Biarpun katanya lembaga sosial, maka Anda telah salah. Anda telah membantu syiar kefasikan, syiar kekafiran, syiar kemaksiatan, maka Anda dosa. Biarpun dibungkus dengan label santunan sosial, akan tapi memang harus diarahkan. Baik, intinya wahai hamba-hamba Allah, mulailah dari diri Anda untuk sadar berdakwah dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, termasuk dengan jabatanmu, kekayaanmu, keahlianmu. Kemudian setelah itu, jadikan keluarga kita, istri kita. Alangkah banyaknya seorang suami ingin berbuat baik saja, masya Allah, harus sembunyi dari istrinya. Karena apa? Istrinya belum sadar dakwah. Bahkan mungkin istrinya yang menghalangi untuk berjuang. Ada sebagian orang yang di saat membantu kepada lembaga pendidikan atau pesantren atau ingin bangun masjid, harus sembunyi dari istrinya. Alhamdulillah, kasihan sang istri itu. Kalau Anda mencintai istri Anda, harus Anda sadarkan, sentuh. Dan wahai para istri, dukung suamimu untuk menjadi juru dakwah. Dan wahai suami, dukung istrimu untuk menjadi juru dakwah. Wahai para orang tua, dukung anakmu untuk menjadi juru dakwah. Dan wahai anak, dukung orang tua untuk menjadi juru dakwah. Ini adalah rumus hidup indah di dunia sebagai mukaddimah keindahan nanti kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sahbi. Baik, para sahabat dan para pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat ya, luar biasa sekali tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Buya. Bahwasanya kita harus memahami dulu hakikat dakwah itu seperti apa ya. Kemudian memulai dari diri kita sendiri dan memulai dari hal-hal yang terkecil dan tentunya untuk kebaikan di akhirat kelak nanti. Baik, dan kita undang untuk sahabatku di sesi berikutnya, kita undang sahabatku yang ingin bergabung bersama kami, yang bertanya silahkan Anda bisa bergabung via SMS di 081321461079, atau sahabat ingin bergabung dengan telepon silahkan Anda bisa bergabung di 0231830892, atau sahabat juga bisa bergabung di Facebook Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albajah. Baik sahabat, tetap di radioku dan Albajah TV. Pemirsa Albajah TV dan pendengar radioku dimanapun Anda berada, sahabat, kembali kita ke rumahku syurgaku, sahabat. Dan kali ini kita buka di sesi interaktif ya bersama sahabat-sahabatku. Bagi Anda sahabat yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda lewat SMS atau WhatsApp kami di 081 321461079, atau bagi Anda yang bergabung via Facebook silahkan di www.facebook.com/buyayahya.albajah. Baik, langsung kita menyapa sahabat yang sudah bertanya. Yang pertama ada sahabat Prasetyo lewat Facebook yang ada di Jakarta sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, istri saya sering mengingatkan bahwa pendidikan anak-anak ini lebih berperan pada suami, dan itu saya coba lakukan sesuai dengan ilmu dan kemampuan saya. Nah, sedang istri ini sangat aktif dalam mengisi pengajian ibu-ibu di banyak tempat. Ya, dalam segi ilmu agama, istri memang mempunyai banyak kelebihan dari saya. Nah, apakah dakwah di luar ini lebih didahulukan daripada mendakwahi anak-anak dan suami sendiri? Kalau diingatkan, istri jawab itu untuk tabungan akhirat. Ya, bagaimana boleh menanggapi hal ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya, subhanallah, istri Anda adalah potensi. Akan tapi jika dia tidak mendapatkan bimbingan yang benar dalam berdakwah, bisa menelantarkan suami dan anak, dan itu menjadi maksiat. Jika seorang wanita berdakwah, bagus, akan tapi tetap tidak boleh dilupakan kewajiban pertama dan utama adalah kepada suami dan anak-anaknya. Dan ini juga musibah, ada sebagian wanita lebih asik di luar, biarpun alasan untuk berdakwah, tidak seperti itu. Akan tapi sepandai-pandai seorang yang berjuang adalah membagi waktu. Bukan saja seorang wanita, seorang pria pun juga demikian. Kalau seorang ustaz hanya orang ustaz misalnya ceramah ke sana kemari, lalu sampai menelantarkan keluarga dan sebagainya, ini bukan sesuatu yang baik. Itu salah. Itu benar. Tidak dibenarkan. Keluarga harus mendapatkan hak sentuhan kasih sayang, apalagi perlu pendidikan. Kalau memang dia ustadzah yang benar, maka dia harus peduli dengan anak dan suaminya. Karena anak dan suaminya adalah orang yang paling dekat dengannya, harus pertama kali orang mendapatkan seruan darinya. Begitu juga seorang ustadz. Kalaupun dia berceramah ke sana kemari, akan tapi kalau rumahnya ditelantarkan, dia melakukan satu dosa zalim kepada keluarganya. Maka anak harus mendapatkan bagian dakwah yang pertama. Anak istri, suami yang pertama. Jadi boleh berdakwah di luar, bagi seorang suami berdakwah di luar hendaknya, akan tapi jangan sampai lupa di dalam rumahnya. Dan Nabi pun mengajari berdakwah adalah dimulai dari kerabat sendiri. Al-Ashirah dulu, dari orang-orang dekat, dari keluarganya. Al-Aqrabin, Ashirah, Al-Aqrabin. Akan tapi, ada orang yang tertipu. Dibikir, tabungan akhirat keliling dunia dan sebagainya. Istrinya terlantar. Anaknya terlantar. Ini suami saja tidak dibenarkan. Apalagi seorang istri. Suami harus nomor satu kan. Akan tapi lihat, kalau sudah rumah menjadi bagian daripada dakwah, tidak ada yang berat. Mungkin seorang suami agar bisa bertemu dengan istri adalah dengan menemani. Biarpun mengantar nyupir mobilnya saja. Daripada orang lain, mending saya bisa mendengar. Adapun anak, mungkin dibawa sesaat untuk hadir bersama ibundanya dan sebagainya. Akan tapi kalau sampai anak terlantar, apalagi diserahkan kepada seorang suami saja alasan dia mau berdakwah, ya tidak dibenarkan. Sebab anak tugas bersama. Makanya prinsip yang sederhana sering kami sampaikan adalah, dimanapun Anda berkiprah berdakwah, khususnya seorang wanita, laki pun sama. Dimanapun Anda berkiprah di dalam berdakwah, jangan lupa. Nomor satu kan keluarga. Nomor satu kan keluarga. Di saat Anda di luar berkiprah dalam dakwah, ingat nomor satu kan keluarga. Dan di saat Anda masuk rumah Anda, sadarkan kepada keluarga bahwasanya mereka harus menomorsatukan dakwah. Tidak ada yang bincang kalau begitu. Nah, ini kadang orang bincang dalam menjalani hidup. Kadang kalau sudah keluarga toh tidak bisa berkiprah dalam di masyarakat. Atau di masyarakat keluarga adalah dilupakan. Enggak seperti itu. Harus ada keseimbangan. Nah ini dalam berdakwah, dan perlu kami memang mengingatkan ada sebagian orang yang sampai mengeluh istrinya, suamiku berdakwah keluar ke sana kemari, agar bisa aja terlantarkan. Malah istrinya yang perempuan yang mulia harus pergi jualan di mana begitu. Sampai sang istri merasa tidak nyaman dengan ini semuanya. Karena saya tidak biasa seperti itu. Hanya gara-gara setelah suamiku bergabung dalam dakwah, lalu aku harus begini. Enggak, Anda yang bekerja di pasar, itu adalah bagian daripada dakwah. Nah ini kadang orang salah dalam memahami makna dakwah ini. Dakwah bukan berceramah. Wahai ibu yang solehah tadi, istri daripada Anda. Dakwah, akan tadi dakwah adalah mungkin tetap memfasilitasi. Dan memfasilitasi dakwah bagian dakwah. Ada orang kaya yang fasilitasi dakwah. Ada bagian daripada dakwah. Baik, ingat bahwasanya, dimanapun Anda berada, nomor satukan keluarga. Dan di saat Anda bersama keluarga, fahamkan kepada mereka untuk menomorsatukan dakwah. Ini adalah kunci yang luar biasa, yang indah di dalam menjalani perjalanan hidup untuk menggapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah, mudah-mudahan bisa dipahami ya, menjadi solusi untuk sahabat yang bertanya tadi. Kemudian kita menyapa sahabat yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada sahabat kita di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, mau bertanya, usia berapakah, berapa tahunkah anak harus memulai dikenalkan untuk menutup aurat atau berhijab? Terima kasih. Baik, para ulama menjelaskan, dan ini pun kadang dilupakan oleh para asatid sekaligus. Sebab di dalam pembahasan fikih itu kalau terpisah itu menjadi bincang. Fikih itu ada saling melengkapi. Ada pembahasan misalnya, selagi anak belum balig maka anak tidak punya kewajiban. Nah, ini kadang disalahpahami. Selagi anak belum balig maka dia tidak punya kewajiban. Dan memang benar, anak belum balig tidak punya kewajiban. Termasuk di dalam sholat sekalipun, lihat. Muru auladakum bisholati inda sam'in. Anak umur 7 tahun selagi belum balig memang tidak wajib melakukan sholat. 8 tahun belum balig tidak wajib melakukan sholat. Tapi wajib bagi orang tua untuk mengajarinya. Ini yang sering dilupakan oleh, mohon maaf, sebagian para asatid sekaligus. Sehingga mentang-mentang tidak wajib, ya sudah dibiarkan begitu saja. Tidak, biarpun tidak wajib sholat baginya, pagi subuh harus kita bangunkan. Kalau Anda tidak bangunkan, Anda melakukan keharaman. Memang sholat bagi anak belum wajib, tapi Anda untuk mengajari dia sholat adalah wajib. Biarpun tidak sempurna. Karena masih 7 tahun. 8 tahun semakin. Kalau 10 tahun, kalau dia melanggar, harus dihukum. Hukumannya pun bukan hukuman yang membahayakan dia. Para ulama juga mengkiaskan dengan sholat semuanya, termasuk puasa. Kalau kita punya anak sudah umur 7 tahun, sudah wajib kita ajari puasa. Biarpun hanya puasa beduk, mohon maaf. Maka puasa beduk sah bagi anak kecil. Karena anak kecil pada dasarnya tidak wajib puasa. Tapi bagi orang tua wajib mengajari puasa. Dan ulama menjelaskan termasuk menutup aurat. Subhanallah, semoga Allah mengampuninya. Suatu ketika ada seorang ustaz, padahal kalau bicara ilmu fikih beliau sangat kuat. Akan tapi anaknya sudah umur 10 tahun hanya gara-gara belum balik, belum haid, suatu datang kepada dengan baju yang sangat Masya Allah. Padahal anaknya sudah terlihat besar. Dengan baju yang tidak menutup aurat. Tidak diajari pakai kerudung, lengan pendek, roknya pendek, dan sebagainya. Karena pemahamannya dia adalah, karena dia belum balik. Selagi belum balik, dia tidak punya kewajiban. Memang betul dia tidak punya kewajiban, tapi Anda wajib mengajarinya untuk menutup aurat. Maka mulai kapan dididik menutup aurat? Di saat usia tamyiz 7 tahun. Umur 7 tahun sudah Anda biasakan. Biarpun sering dilepas, tidak ada bahasa namanya anak kecil. Tapi kalau sudah 10 tahun, lebih tegas lagi. Kalau balik, wajib harga mati, tidak bisa. Kalau balik itu sudah haid. Ini kisahnya, anaknya seorang ustaz sudah 10 tahun, belum haid. Hanya gara-gara belum haid masih biarkan. Saya bilang, berapa umurnya ini ya ustaz? Ini 10, ini entar lagi masuk 11 ini. Kelas 4 SD. 10 tahun dibiarkan dengan baju dalam hati saya. Ini karena pemahaman yang salah dipikir apa? Selagi belum balik, tidak wajib. Ya sudah, boleh saja. Na'udzubillah. Ini kalau dikembangkan, berbahaya, mohon maaf. Selagi belum balik, anak kecil tidak dihukum dalam melakukan keharaman mencuri dan sebagainya. Atau berzina dan sebagainya. Akankah kita biarkan? Ya tidak dong. Na'udzubillah. Makanya ini kesalahpahaman. Maka wajib bagi orang tua untuk menghalangi anak kita dari melakukan yang haram, biarpun bagi dia belum haram. Minuman keras, anak 8 tahun mau mabuk, enggak boleh. Mau makan daging babi juga tidak boleh, jangan belasan. Sudah anak, kamu kan masih kecil, kan tidak ada haram bagimu. Mumpung masih kecil, makanlah daging babi sebanyak-banyaknya, enggak ada. Ini adalah kesalahpahaman. Maka dari itu, usia 7 tahun sudah mulai dikenalkan. Biarpun belum sempurna. Mulai dikenalkan, biarpun belum sempurna. Belum sempurna di dalam melaksanakan. Namanya kecil, kadang-kadang dilepas, kadang-kadang ini, 7 tahun. 8 tahun mulai lebih sempurna. 9 tahun lebih sempurna. 10 tahun, nah sini sudah. Baru kalau sudah haid, biarpun umur 8 tahun, 9 tahun, harga mati. Inilah saat untuk bagaimana mengajar anak kita hijab. Bukan saat diurusan hijab, halal haram yang lainnya harus dikenalkan di saat mulai 7 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk sahabat tadi. Kita menyapa sahabat yang sudah bergabung via SMS. Ada sahabat di 08982 8 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya sudah mondok di pesantren lama, bertahun-tahun, Buya. Nah, sekarang sudah pulang di rumah sejak 6 bulan yang lalu. Nah, tapi kenapa belum ada gerakan kiprahnya di dunia dakwah? Nah, setiap hari hanya sibuk baca kitab dan bergaul dengan teman-teman yang dahulu. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdakwah memang harus ada yang memulai dan yang mengajak. Maka dari itu kami gemes. Sehingga kami kalau datang ke sana kemari hanya memberikan motivasi semangat untuk berjuang. Karena sungguh kami menemukan potensi-potensi dahsyat bertebaran di kampung-kampung. Para alumni pesantren. Para alumni pesantren, Masya Allah. Kita menemukan pesantren-pesantren, alumni-alumni adalah hebat, membaca kitabnya dahsyat. Faham fikihnya juga dahsyat, akidahnya dahsyat. Akhirnya mereka sembunyi. Jangan bicara tentang masalah tawadu dan sebagainya. Ada kendala dakwah yang bermasalah dari tawadu yang tidak pada tempatnya. Tawadu ada urusan hati Anda dengan Allah. Akan kami lihat, ada sebagian orang yang memang mohon maaf. Mau berkiprah itu susah untuk memulainya. Dari mana memulainya? Dan kadang tidak semua orang di kiri kanannya membantu khususnya. Dan tidak semua ustadz pun membantu. Karena memang, kata Imam Ghazali, problem besar di dalam dunia ilmu adalah hasud. Kedegian di antara para ustaz adalah hasad dan kehasadil ulama. Kadang-kadang kalau ada potensi itu, sebagian orang yang katanya ustaz sekalipun belum tentu menggali potensi tersebut untuk berjuang bersamanya. Bahkan mungkin ada yang takut tersaingi dan sebagainya. Memang ini penyakit dalam dakwah yang dikatakan Imam Ghazali. Dan itu dalam motivasi dakwah kami adalah itu kendala dakwah itu ada dua. Kenapa orang tidak maju dalam dakwah? Yang pertama adalah tawadhu yang tidak pada tempatnya. Tawadhu yang tidak pada tempatnya itu bagaimana? Adalah di saat Anda mau berkiprah gara-gara masih ada kiai sepuh tidak dia berani. Kenapa enggak enak masih ada kiai sepuh? Nah ini kan tawadhu yang tidak pada tempatnya. Kenapa tidak bicara kepada kiai sepuh? Kiai, saya punya sedikit, pernah belajar sedikit ilmu. Saya ingin mengabdi kepada kiai untuk membantu, saya ingin ngajar di sini. Kenapa tidak begitu saja? Kadang tawadhu, dan bisa saja ini niatnya busuk di dalam hatinya. Nunggu kapan kiainya mati, na'udzubillah. Nah, tawadhu yang tidak pada tempatnya adalah problem dalam dakwah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, Kalau ada orang menongol di bendung atau hasud, ini hasud berarti kendakwah. Sehingga di saat ada anak-anak muda memuncul, lihat yang tua ini adalah gerah. Ada orang lain memuncul gerah. Padahal ini potensi dakwah, ini kan untuk Allah. Kenapa kok kita merasa risih dengan orang yang memacu? Bahkan semakin banyak juru dakwah yang benar, semakin ringan beban kita untuk membangun umat ini. Akan tapi begitulah keadaan. Makanya betul wahai ibu yang bertanya, anak anda bawa ke sini, insya Allah akan kita beri motivasi untuk berjuang dan berdakwah. Mungkin mendengar suara ini, bawa ke tempat ini. Kami akan beri motivasi. Sebab lahan dakwah sangat banyak. Kami alhamdulillah lahan banyak, radio banyak, tempat-tempat banyak, permintaan di sana sini. Kita beri motivasi agar bersemangat. Nanti insya Allah dengan itu akan mudah berkiprah. Dan banyak, maka kami seru kepada siapapun. Maka kami mengutus salah satu ustadz untuk keliling ke sana kemari untuk menggali potensi. Mungkin ada sebagian ustadz yang berpotensi karena tidak ada yang mengajak sehingga tenggelam, semakin hilang ilmu tersebut. Sehingga betul yang ditanyakan sang penanya tadi, bahwasanya bergaul dengan kawannya hanya sering baca kitab dan sebagainya. Karena apa? Belum kebuka bagaimana cara melangkah. Dan tidak gampang memang melangkah dalam dakwah. Akan tapi harus kita melangkah dalam dakwah. Maka dari itu kita perlu kebersamaan, tolong menolong dalam kebaikan. Hei anda yang sudah berhasil dalam berdakwah, bisa membuka lahan dakwah seluas-luasnya, buka sebanyak-banyaknya dan masukkan orang sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan anda. Jangan dilarang orang. Anda bukan Superman. Superman itu khayal, tidak ada dalam sesungguhnya. Kita adalah super tim kebersamaan. Sayyidina Rasulullah SAW mengajak sahabat Nabi SAW, dan begitu sahabat Nabi mengajak yang lainnya. Jadi kalau ada orang berpotensi semacam itu, wahai ibu, harus jangan sampai hilang ilmu itu. Sebelum dia jenuh, sebelum anda sendiri jenuh karena sering dimintai duit, dia tidak bekerja. Sebelum anda jenuh tidak melihat hasilnya, maka sekarang ayo berjuang. Bahkan ada sebagian daripada orang tua, anaknya itu berpotensi dahsyat. Jadi orang fakir dan orang kaya di sini juga punya masalah. Kalau orang fakir anaknya pulang dari mondok sudah dapat ilmu dan sebagainya, mikir urusan duit. Sehingga apa, kerja dulu saja nak. Akhirnya setelah kerja tenggelam, terlarut dalam pekerjaan, sehingga hilang dakwahnya. Sisi lain, orang kaya pun demikian. Lihat anaknya nganggur, karena gambaran dia adalah langsung punya pondok gede. Ini musibah, problem. Sehingga anaknya di rumah itu nganggur, akhirnya orang tuanya jenuh. Sudah anak, tak bukain toko saja, sana. Toko emas, toko apa, toko baju, toko ini. Akhirnya hilang saja, hilang ilmunya. Bukan begitu. Beri motivasi, kau punya ilmu nak. Abah kaya, kau punya ilmu. Ayo, sekarang kau berjuang, abah cukupi. Kenapa? Abahnya tidak bisa berjuang dengan ilmu, anaknya berjuang dengan ilmu. Tapi abahnya bersedekah untuk anaknya, biar anaknya segera jadi. Atau sisi lain, kalau abahnya seorang yang tidak punya ilmu, tidak uang, tidak punya duit, tinggal beri motivasi anakku. Anakku, abahmu fakir. Tapi fakirnya abahmu fakir double. Fakir ilmu dan fakir harta. Tapi kamu sudah, memang kau fakir harta. Akan tapi kau kaya ilmu. Akan tapi sekarang dengan ilmu kau berdakwah. Diberi motivasi. Dan jangan tamak urusan dunia, wahai anakku. Sekarang berjuang. Maka perlu motivasi. Maka bagi yang penanya, bisa dikirim anaknya kepada kami. Nanti akan kita beri motivasi. Bahasa lain kita kemas. Bagaimana mereka bisa berjuang dan berdakwah. Dan kita arahkan kepada lahan-lahan dakwah. Medan-medan dakwah yang selama ini sudah disiapkan oleh tim. Yang alhamdulillah Allah mudahkan memperluas lapangan dakwah untuk kami. Baik di radio atau madrasah, lembaga pendidikan atau pondok-pondok pesantren. Baik. Baik, subhanallah. Para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar radioku dimanapun saja berada. Iya, dan kita break dulu sahabat ya. Bagi anda yang ingin bertanya silakan masih kita buka. Kita masih ada waktu kurang lebih hingga nanti pukul 7. Silakan anda bisa bergabung via SMS di 081-321-461-079 atau di layanan telepon yang di 0231-830-8929 atau di Facebook Buya Yahya ya, di www.facebook.com/buyayaya.albajah. Tetap di Albajah TV dan radioku. Pemirsa Albajah TV dan pendengar radioku dimanapun anda berada sahabat. Kembali kita di program Rumahku Surgaku. Dan kita mengundang kembali bagi anda yang bertanya, silakan sahabat bisa bergabung via SMS di 081-321-461-079 atau bagi anda yang sedang online bisa bergabung di Facebook Buya Yahya ya, di www.facebook.com/buyayaya.albajah. Baik, menyapa kembali sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Kali ini ada sahabat yang bergabung via Facebook, ada sahabat Syuhada di Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di desa kami masih terpengaruh dengan budaya zaman dulu ya. Ketika orang tua saya membangun rumah misalnya, pasti ada sesajen. Nah, ketika saya mengingatkan ayah saya bilang, kamu anak kecil, sudah berani mengajari orang tua. Nah, ini sudah tradisi kita turun-temurun katanya. Nah, kamu baru sekolah sebentar saja sudah berani menyalahkan nenek moyang kita. Nah, bagaimana Bu ya sikap kita? Bismillahirrahmanirrahim. Merubah sebuah kebiasaan yang tidak baik itu tidak mudah. Kalau para tokoh-tokoh dulu, para pejuang dulu, pertama tidak langsung merubah bentuk, merubah makna. Bentuknya tidak, hanya pemahaman saja dibeda. Misalnya sesajen bentuknya kayak apa sih? Tumpeng yang di... Selama ini mungkin keyakinan orang dulu adalah masalah dewa-dewi atau danyangan, atau mungkin sebagai penguasa wilayah tersebut dari yang gaib. Ini adalah syirik, keyakinan-keyakinan yang tidak diperkenankan. Tetapi para kekasih-kekasih Allah ingin memangkas ini tidak gampang, karena urusannya dengan keyakinan. Kalau langsung dirubah begitu akan berantakan, akan mungkin berantem. Tetapi merubah maknanya, sehingga bisa saja, sehingga waktu yang dulu itu seperti pernah terjadi di Jawa Timur itu dulu. Kalau menjelang panen atau apa itu ada namanya bersih desa itu. Oh, jadi membawa makanan di tengah jalan, biasanya dukun yang membaca komat kamit dengan apa namanya? Dukun komat kamit membaca ini, dan memang ada keyakinan-keyakinan kepada penghuni-penghuni, yaitu macam-macam itu. Itu terjadi pada zaman dulu. Akan tapi karena ini sudah kebiasaan, sebab kalau tidak dilakukan nanti segala musibah akan dihubung-hubungkan dengan ketidak ini semuanya. Syirik terus berjalan. Sehingga para kekasih-kasih Allah merubah ini semuanya. Ajib dan luar biasa. Sehingga acara bersih desa ini masih tetap dijalankan. Cuman dari awal sang ustadznya ini mengajari dari rumah sudah harus membaca istighfar. Sampai di tempatnya nanti adalah membaca Rabbana atina fiddunya hasanah, dan doanya pun diangkat dengan suara doa sapu jagat. Doa bersih desa. Jadi doanya bukan doanya komat kaminya sang dukun. Doa bersih desa. Sampai dimaknai di kampung-kampung adalah Rabbana atina, berikan kepada kami fit dunia, di dunia hasanah kebaikan, tentrem pertaniannya subur dan sebagainya. Dimaknai begitu. Sehingga mulai dari awal Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirah. Mana perdukunan? Tapi kegiatannya masih berjalan. Dan ini sampai hari akhir-akhir ini menemukan. Tidak tahu sampai hari ini masih ada atau tidak. Itu dulu masih masa kecil kita menemukan yang demikian itu. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan mungkin sesajen maknanya adalah sesuatu yang disajikan kepada jin, gendru, atau macam-macam, tidak apa keyakinannya masing-masing. Akan tapi kalau kita langsung rubah begitu, akan tapi bisa kita merubah. Tetap kegiatannya terlangsung. Sebab isinya makanan. Bukan disajikan, tapi disajikan kepada orang yang bekerja. Sehingga kita rubah dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi, as-sadaqah tadfa'ul bala, sedekah menolak bala. Lupa dengan danyangan, lupa dengan penguasa macam-macam atau ini. Jadi kita hadirkan dengan misalnya sedekah tadfa'ul bala, kita bersedekah agar ditolak bala dari kita, sehingga kita waktu bangun rumah baik dan sebagainya. Dan di saat memahamkan ini pun bukan di saat orang mau bangun rumah, gulet itu. Jadi setiap hari ustaznya sudah bisa mensuarakan di masjid, di musala. Jadi bukan membahasannya masalah-masalah guyonan saja, kadang-kadang ngajinya guyonan tok, malah yang begini ini tidak disentuh. Kita perlu serius. Mungkin di musala, ibu kalau membangun rumah, masya Allah, kita rubah saja. Sebab tidak semua generasi tahu apa yang dibincangkan oleh generasi sebelumnya. Mungkin anak-anak muda, wahai anak-anakku, tahu tidak waktu bangun rumah kenapa ada makanan itu semuanya? Dialehkan. Bahkan mungkin dibohongi dengan kebohongan yang benar. Biasanya mungkin ada orang suka makan kotoran sapi, sudah dirubah roti, dibuat kayak makanan sapi dulu. Sampai nanti menjadi hobi makan roti, anggap saja begitu. Jadi mungkin anak-anak generasi muda yang dari musola kita mesti cerita, dan nanti kalau bangun rumah, yuk kita membuat sesajen. Kita sajikan untuk apa? Kita sajikan untuk orang yang bekerja agar mendapatkan ridho Allah, ya, akan mendapatkan keselamatan. Namanya apa? Saji. Disajikan untuk dirubah maknanya, sehingga waktu dia membuat itu tidak meyakini untuk sesuatu yang tidak bisa, sesuatu yang ini bukan kesyirikan, tidak. Sebab apa? Sehingga menjadi keyakinan. Semakin banyak sajiannya, semakin bagus, semakin insya Allah dapat ditolong oleh Allah, dapat pertolongan dari Allah. Mana keyakinan tentang setan, demit, gendruwo dan sebagainya? Enggak ada itu semuanya. Tapi dirubah perlahan. Ini tugas para ulama juga. Dan inilah lembut dan indahnya juru dakwah terdahulu. Nah, tapi kita kadang-kadang langsung berubah. Orang gulet semuanya. Coba, kalau ternyata setiap bangun rumah semuanya kumpul tetangga-tetangga dengan berkatnya, Terserah namanya sesaji, cuman maknanya sesaji. Kalau perlu ada yang berdiri sebentar. Sesaji, ini sesaji yang akan kita hidangkan, kita sajikan. Sampai diterangkan, ibu namanya saja juga saji. Saji itu maksudnya sesuatu yang disajikan. Tapi bukan disajikan untuk jin. Disajikan untuk umat, dirubah. Tidak ada keyakinan lagi tentang ini. Maka ini indah seperti itu. Memang pada akhirnya, kalau memang seandainya kita bisa menghentikan, iya. Dan kadang memang keyakinan-keyakinan itu memang dirubah secara perlahan. Kadang-kadang pisang taruh di atas ya. Kata gue jangan ngapain taruh di atas. Taruh di bawah, biar dibangkan oleh yang bekerja, biar sehat yang bekerja. Jadi Anda cara merubahnya harus halus indah. Memang biarpun itu bentuk kesyirikan, tapi tidak boleh kita merubah adat sebab apa? Anda berurusan dengan orang awam. Orang awam baru sudah punya keyakinan, susah dirubah. Kecuali dibelokkan perlahan sampai tidak sadar, tiba-tiba mereka sudah di wilayah iman. Begitu, Allah alam bisawab. Kita menyapa kembali sahabat yang sudah bergabung via WhatsApp. Kali ini kita menyapa sahabat di 085723 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya adalah orang yang direkrut oleh orang-orang Wahabi, katanya. Nah, sekarang rumah tangganya terlihat tidak bersosialisasi dengan masyarakat umum. Nah, bagaimana cara merangkul mereka, Buya? Terima kasih. Baik, banyak di antara kita sembrono, ngentengin urusan pergaulan dan sebagainya. Kita tidak bicara tentang khusus Wahabi atau segala aliran-aliran. Kelompok-kelompok, lihat. Yang sering membuat keresahan di masyarakat. Dengan senjata mengkafirkan dan sebagainya. Terserah gelarnya apa. Kita adalah salafi, kita ini adalah salafi ahli sunnah. Kita pondoknya pondok salafi. Tapi ada orang pakai gelar salafi. Kita adalah ahli sunnah, ada orang pakai gelar ahli sunnah. Jadi kami tidak, kalau masalah nama ini kadang-kadang bisa dirubah-rubah. Sesaat ada orang pakai gelar salafi, sesaat pakai gelar sunni, sesaat pakai gelar athari, sesaat pakai gelar athari. Tapi kalau isinya adalah, kita juga athari, maksudnya apa? Kita adalah kembali kepada athar yang diambil dari para sahabat Nabi dan para ulama. Kita patuh ini, tapi kadang-kadang gelar athari ini digunakan untuk kelompok tertentu. Sama salafi. Kita adalah salafi, karena kita ikut manhajnya para salafuna salih, a'immah. Tapi kadang salafi dipakai oleh kelompok lain, seperti halnya sunni. Baik, ya kita menyapa dulu sahabat yang sudah bergabung via telepon. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Bapak passwordnya dulu silakan. Dan radioku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala wa ala wa sahbihi. Assalamualaikum Buya. Begini Buya. Agak. Saya kan ahli tahlilan ya. Ahli tahlilan. Baik, baik. Cuma yang sering saya lihat di masyarakat, walaupun orang bijak, tapi kalau acara nuju hari dari kematian ya, 40 hari atau sampai sehari lah, itu ada berkat yang disisihkan untuk orang meninggal. Jadi satu berkat tuh jangan diambil-ambil, itu untuk orang yang meninggal katanya. Gimana itu untuk meluruskan semacam itu tuh? Baik. Iya, apakah masuk dalam dua kepercayaan atau enggak itu? Baik. Itu aja kan, Buya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadi yang pertama bahwasanya jika saudara Anda, kerabat Anda kebawa kepada kelompok yang keras, yang mudah mengkafirkan orang lain dan sebagainya, biasanya cara perilaku pun sudah gampang memandang orang lain bici, merendahkan orang lain. Tidak ada keindahan kesejukan. Sementara Islam mengajarkan kesejukan dan keindahan. Maka berlakulah yang sejuk dan indah kepada mereka. Tanpa harus melakukan permusuhan. Karena mungkin di antara mereka adalah orang yang terbawa saja. Akhlak Anda lebih mulia. Anda jangan kalah dengan akhlak mereka. Anda hantarkan mereka kepada kemuliaan. Anda kalau dia perlu bantuan, bantuan. Atau secara pribadi Anda membantu. Boleh. Anda kunjungi dia dan sebagainya. Dan hindari berdebat dengan dia. Karena perdebatan adalah bukan menambahkan kebaikan. Karena apa? Karena mungkin dia, misalnya, mungkin dia adalah orang yang debat, mohon maaf, debat sendiri kadang malah menjadikan hati itu berjauhan. Tidak dengan perdebatan akan, tapi dengan kelembutan. sehingga orang sampai tidak bisa ngomong dengan Anda itu karena kelembutan perilaku Anda. Kalau debat menjadi, bahkan kadang debat kusir pun bisa panjang sampai 2 hari 3 hari itu. Sama-sama Anda tidak tahu, dia tidak tahu, ada karu-karuan bisa. Yang ada permusuhan. Sehingga setiap hari hanya debat dan karu-karuan. Anda bukan bagian berdebat. Berdebat adalah para ulama, debat dengan ulama, kemudian setelah itu hasilnya akan bukan untuk dipamerkan permusuhan tidak, debat untuk mencari solusi. Baik, ini maka Anda berperilaku lembut dengan dia. Selesai, indah, terus berlaku baik, insyaallah mereka akan kembali kepada Anda. Adapun pertanyaan selanjutnya adalah tentang berkat. Berkat itu adalah makanan barokah, insyaallah. Ya, ini istilahnya berkat ya. Makanan yang berkah. Karena apa? Makanan dari rizki yang halal diniatkan untuk orang yang meninggal dunia. Maksudnya diberikan kepada orang, pahalanya agar sampai kepada orang yang meninggal dunia. Maka ketahuilah, kalau memang berkat itu untuk orang yang meninggal dunia, mestinya harus kita berikan semuanya. Kata Rasulullah SAW tentang daging, ya Rasulullah, maka masih ada dagingkah di rumah? Siti Aisyah menjawab, ya Aisyah, masih adakah daging di rumah? Kata Rasulullah. Siti Aisyah menjawab, Rasulullah, habis semuanya, tinggal sampilnya saja. Tinggal satu, pahaknya, pahak kambing saja. Kata Rasulullah, Aisyah, semuanya abadi, semuanya masih utuh, yang hilang justru ini. Jadi yang ada itu malah yang enggak nyampe. Jadi berkat yang Anda tinggal itu malah enggak nyampe kepada orang meninggal dunia. Yang nyampe adalah yang Anda berikan. Maka perlu diyakinkan makna itu. Nah, hal-hal yang semacam ini bagaimana bisa diselesaikan? Makanya kami perlu bahwasanya setiap ada acara yang demikian itu ada yang memberikan wejangan. Biarpun 10 menit memang. Kalau memang di masyarakat salah, nah, insya Allah ini bahan bagi kami. Bahan bagi kami nanti kalau kami masuk kampung-kampung, apa yang akan sampaikan? Justru yang akan sampai kepada mayit ada yang kita berikan seperti yang diceritakan Rasul tadi. Adapun yang kita simpan tidak akan sampai ke mayit. Loh kok mayit tidak makan? Bahkan sampai suatu ketika ada suatu masyarakat aneh itu, dikasih makan di ruang makannya itu sampai 3 hari sampai 7 hari. Katanya apa? Nanti mbahnya datang memakan. Ngapain dia urusan di alam barzah? Nggak mau makan urusan ini. Mereka butuh amal. Mereka butuh permintaan ampun. Mereka butuh doa-doa. Bukan butuh makan nasi. Nasi berikan ke orang, maka pahalanya akan nyampe. Memang ini keyakinan harus diubah. Tapi perlahan demi perlahan. Tapi harus. Maka dari itu kami perlu para guru, para kiai tahlil pun tidaknya harus paham, mempunyai wawasan dalam hal yang demikian ini. Bahkan ada banyak kesalahan di antaranya. Selamatan diambilkan dari harta waris itu tidak diperkenankan. Selamatan bagi seorang anak yang ingin mengadakan selamatan untuk orang tuanya adalah dari harta sang anak, bukan dari harta warisan. Kalau harus diambil dari harta warisan, maka harus kesepakatan semua ahli waris. Kalau tidak, bab haram. Ini juga kadang tidak disadari oleh sebagian para orang-orang yang melakukan masalah amalan-amalan tahlilan tersebut. Dan tahlil adalah menghadiahkan pahala, dan itu syar'i dan bukan bid'ah seperti yang dikatakan sebagian orang yang tidak memahami secara benar masalah-masalah ini. Baik, subhanallah, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk sahabat tadi yang sudah bertanya. Baik sahabat, dan kita masih punya satu sesi lagi di kesempatan kali ini, dan kita harus break dulu. Jadi bagi Anda sahabat, tetap di Al-Bajah TV dan radioku Inspirasi Spirit Hati. Pemirsa Al-Bajah TV dan pendengar radioku dimanapun saja berada, sahabat, kembali lagi di rumahku syurgaku. Dan kali ini sahabat, kita berada di sesi terakhir kesempatan kali ini. Masih kita sapa. Ada beberapa pertanyaan yang masih belum bisa kita jawab ya sahabat, dan kita bacakan sekarang. Kali ini ada sahabat yang bergabung via Facebook ya, ada sahabat Dimas di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa tayangan televisi di jam-jam tertentu Buya. Siarannya ini adalah program religi Islam ya. Anak dan istri saya biasanya saya ajak nonton bersama agar tahu hal-hal keislaman. Apakah ini baik Buya? Sebab saya sendiri sebagai suami ini minim agama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya sederhana. Jawabannya dari Rasul SAW. Ad-din amanah, fal ta'dur aman ta'khud dinak. Agama itu amanat. Maka lihatlah dari mana kau mengambil. Jika salah mengambil, maka kau menjerumuskan. Ilmu tidak diambil dari asal tempat, tapi ilmu diambil dari tempat yang jelas. Sumber ilmu yang ada sambung sanad kepada Sayyidina Rasul SAW. Ini adalah hakikat ilmu. Baik, maka kita melihat acara para guru-guru mulia. Misalnya kita melihat acara Habib Umar bin Hafidz, Habib Ali Jufri, guru-guru mulia. Televisi kita lihat. Bahkan keluarga pun kalau bisa melihat, menyaksikannya. Karena jelas. Karena guru-guru mulia yang jelas. Tapi kalau tidak jelas, ntar dulu dong. Jangan sampai masuk ke otak anak-anak saya sesuatu yang salah. Saya harus selektif dong. Kalau masalah mencari wawasan yang benar, gampang. Kita bisa mencari video-video, CD-CD, dan sebagainya. Tidak harus membebaskan anak saya liar melihat acara-acara yang katanya religi. Bahkan kalau acara religi kalau dibuat ya dibuat bukan orang, bukan oleh orang ahli iman, bisa lebih membahayakan. Karena apa? Masuk, apalagi cerdas, racunnya dimasukkan halus, perlahan. Jadi jangan latah Anda belajar agama, wahai hamba Allah. Jangan latah hanya mengambil suatu program menarik dan sebagainya. Siapa yang menjalankan program? Direstui oleh siapa? Rekomendasi siapa? Ditayangkan oleh siapa? Ini harus waspada. Dan siapa yang mengisi? Kalau Anda tidak tahu, jangan asal. Anda jangan menjual iman Anda ditukar dengan pengetahuan-pengetahuan yang asal di mana Anda dapat. Tidak. Biarpun atas nama religi. Bahkan mungkin atas nama cinta Nabi SAW. Tapi kalau isinya dilakukan oleh orang-orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya, berbahaya. Maka ilmu adalah amanat. فَلْتَنْتُرْ أَمَّنْ تَأْخُدْ دِينَكَ. Ilmu adalah amanat. Dari mana kau mengambil ilmu? Sehingga guru-guru mulia itu mementingkan, memilih guru itu penting. Sezer Noji dalam kitab Ta'limu Ta'alimnya mengatakan memilih guru adalah sangat penting. Baik. Sebelum ilmu itu sendiri. Baik. Kita menyapa sahabat yang bergabung via telepon dulu. Ada sahabat siapa kah? Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Al-Bajah TV dan radioku. Al-Bajah TV dan radioku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sahabat siapa di mana? Hamba Allah di Tegal. Hamba Allah Tegal. Silakan langsung bersama Buya. Semoga Buya dan keluarganya mendapatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanya, kalau di radioku kan sering ditampilkan ceramah dari baik siaran langsung atau siaran ulang dari para kiai atau ustadz, kadang kita sering mendengarkan tanpa sadar sambil ngobrol atau kadang tanpa disadari sambil tertawa-tawa gitu, gimana hukumnya? Baik, terima kasih untuk hamba Allah di Tegal. Ya, Buya, mungkin ada yang tambahkan lagi tentang tadi program religi. Baik, terima kasih. Dan memang waspada. Jadi mohon maaf, ada sebagian, mohon maaf, ini adalah termasuk nasihat untuk semuanya. Kadang ada orang diberi oleh Allah kerinduan untuk mengetahui kebaikan, tapi setan ini menjadi pembegal. Awas, hawa nafsu dan setan. Alhamdulillah kadang-kadang orang tergerak mendengar ceramahnya para asatid, ceramah di satu majelis, tergerak, saya harus belajar agama. Tapi ternyata apa? Setan membegalnya. Oleh setan tidak diarahkan ke tempat yang baik. Diiming-iming sehingga apa? Malas ngaji kepada guru, ngalas ngadep kepada guru, akhirnya ngadep di televisi saja. Bahkan mungkin langsung buka internet, liar. Ini membahayakan sekali kalau agama diambil dengan cara semacam itu. Kita punya guru-guru mulia mengatakan, mengambil guru harus dari guru yang sudah jelas. Kalau sudah tahu misalnya bukunya siapa ini, tinggal beli bukunya selanjutnya. Kita tahu webnya guru mulia, misalnya Al-Habib Al-Jufri atau Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, web yang sudah jelas. Kita langsung masuk saja, ada masalah. Kenapa? Ini dibuat oleh beliau untuk mengirim berita kepada kami. Tapi kalau liar, hati-hati ini. Ini jadi waspada urusan yang demikian ini. Jangan sampai ingin cari wawasan, tak tahunya apa, pembimbingnya adalah syaitan. Sementara kaum muslimin biasanya mangkaklah. Sehingga kalau kita mencari kaum muslimin dari ahli al-haq itu sering kalah dalam dunia media. Sehingga kalau kita mencari sesuatu yang muncul, media-medianya orang yang tidak benar. Akidahnya kadang sesat dan sebagainya. Sementara anak kita tidak biasakan belajar agama bukan dari tangannya seorang guru, tapi liar dengan Google, Yahoo, dan seterusnya. Akhirnya mendapatkan apa nanti? Tidak akan mungkin sombong, padahal kedekatan dengan seorang guru penting. Sampai kita bisa mencintai seorang guru. Sampai dikatakan, kaidah dalam mendapatkan ilmu harus ada mahabbah. Yang tidak punya cinta kepada guru tidak akan dapat ilmu. Harus mahabbah. Mahabbah shodiqah. Ini tidak ada urusan dengan syahwat. Mencintai seorang guru. Kemudian yang kedua punya adab tata krama kepada seorang guru. Ini pertanyaan selanjutnya tadi, itu mirip itu. Jadi harus ada mahabbah. Jadi kita dengan seorang guru harus mahabbah. Dan untuk menjatuhkan hati kita dalam cinta kepada seorang guru, harus tahu dong karakternya guru, sifat guru, perilaku guru, dan sebagainya. Bukan hanya liar kita ketemu sesaat, tidak. Maka Sezer Nu di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, mencari guru yang benar, itu lebih penting daripada ilmunya itu sendiri. Sebab kalau Anda sudah mendapatkan guru yang benar, duduk saja sudah dapat ilmu. Memandang wajahnya saja dapat ilmu. Lihat? Ini adalah akhlaknya, halnya, keadaannya, akan tertularkan kepada Anda. Tabiat karakternya akan nular kepada Anda. Tapi kalau salah guru, na'udzubillah, sebelum sesat, maka kita pun sudah, perilaku kita sudah akan menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau saya ada seorang mendengar ceramahnya guru-guru mulia, akan tapi saya sambil ngobrol sana kemari. Memang tidak wajib Anda harus khusyuk menghadap terus. Bahkan memang diadakannya media radio ini adalah untuk melengkapi bagi orang untuk memberi pertolongan kepada siapapun yang tidak bisa khusus ngaji. mungkin di mobil, mungkin di pasar dan sebagainya. Akan tapi ada tingkatan-tingkatan. Semakin Anda khusus, Anda membawa pulpen, semakin berkah, semakin besar keberkahan tersebut. Tentu itu adalah sebuah kebaikan. Akan tapi permasalahannya adalah Anda punya kesibukan juga. Tidak mungkin Anda harus 100% mendengar. Tapi sambil jaga toko, Anda apa? Anda dengar ceramah. Akan tapi lihat, di saat diam Anda, ada ilmu yang masuk kepada Anda. Daripada harus mendengar sesuatu yang haram. Dengar itu semuanya. Dan itu bukan makna mengesampingkan seorang guru, tidak. Justru Anda karena mungkin rindunya Anda, karena Anda tidak punya kesempatan banyak untuk datang ke tempatnya sang guru, maka Anda mengambil suaranya atau ilmunya melalui audio, radio, dan sebagainya. Semoga ini termasuk Anda diganjar, diberi oleh Allah pahala karena rindu. Biarpun sesaat baru 5 menit dengar, ada pembeli lagi. Menit dengar, pembeli lagi. Bahkan mungkin guyon dengan pembeli, ketawa sampai melupakan sang guru. Bukan, insya Allah bukan termasuk su'ul adab. Karena apa? Anda punya kesibukan. Bahkan Anda saking rindunya, bahasanya sederhana, saking rindunya kepada seorang guru dan ilmu, maka dalam kesibukan apapun Anda masih ingin mendengar. Yang gak benar adalah Anda datang ke majelis, Anda ngobrol di tempat tersebut, Anda meremehkan. Arti apa? Di dalam majelis mulia, tapi Anda ngobrol. Tapi kalau Anda ingin suasana obrolan saya, ingin saya warnai, beda. Justru Anda ingin menyempurnakan. Misalnya ada obrolan, saya daripada selama ini ngomong dengan gak ada gunanya, sudahlah saya perdengarkan ceramah. Sehingga di saat diam pun dengar, sesaat-sesaat dengar. Ini beda. Beda dengan orang hadir majelis, ngobrol terus, ganggu yang lainnya, haram, dosa, mengganggu. Tapi dalam perbincangan kita, di sela-sela diamnya kita dalam berbincang, ingin kita perdengarkan kemuliaan. Itu insya Allah tidak termasuk golongan orang yang tidak punya adab. Bahkan ini insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang rindu ilmu, dalam keadaan sibuk pun masih ingin menyisihkan waktu untuk mendapatkan ilmu. Allah alam. Baik, subhanallah sahabat, dan karena waktu membatasi kebersamaan kita, langsung kita dengarkan kesimpulan dari tema kita kali ini, itu menjadikan keluarga ahli dakwah, Bu. Seperti apa kesimpulan? Baik, subhanallah. Rindukanlah keluarga Anda untuk muncul kembali dalam keluarga indah di surga nanti. Bahkan di pangkat yang tinggi bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang Anda raih hendaknya bukan kebaikan di dunia saja, tapi kebaikan jangka panjang. Kalau kebahagiaan di dunia, lihat, enggak bisa bareng semuanya. Yang namanya bapak tiba-tiba mati duluan, enggak akan bisa bareng. Saya tidak akan bisa selamanya dengan ayah saya tidak bisa selamanya dengan anak saya, dan saya tidak bisa selamanya dengan istri. Semuanya tidak akan bisa selamanya kalau kita hanya mencari kekayaan dunia, apa, kebahagiaan di dunia. Sebahagia-bahagianya seorang hamba di dunia, dia akan ditinggal oleh orang yang dicintainya, atau dia meninggalkannya. Berakhir atau tidak? Berakhir semuanya, dan selesai. Akan tapi ketahuilah, ada kebahagiaan yang hakiki nanti di surga Allah, di Jannatul Firdaus bersama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita ngebut, ngejar pangkat tinggi agar bisa bersanding dengan Rasulullah. Maka dengan cara apa? Membawa keluarga kita dalam berdakwah. Jangan sampai kebahagiaan kita hanya sesaat. Di dunia, kebahagiaan pun di dunia tidak akan sempurna. Orang tua yang bisa memberikan kekayaan melimpah kepada anak pun akhirnya harus meninggalkan sang anak. Sang anak pun demikian. Akan tapi kalau sudah, kebahagiaan di akhirat abadi. Maka dari itu yuk kita titih. Jadikan keluarga Anda keluarga juru dakwah dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Potensi apapun yang Allah berikan kepadanya. Dengan keahlian apapun yang Allah berikan kepadanya. Jadikan potensi dan kekuatan dan kemampuan itu untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keahlian masing-masing. Seperti yang pernah kami bahas dalam motivasi dakwah di kesempatan yang berbeda. Intinya apa? Sederhana. Jadikan keluarga Anda menomorsatukan dakwah. Sadar dakwah ini adalah menggiring Anda, menggiring mereka untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandanglah keluarga kami Allah dengan cinta dan kasih sayang-Mu. Jadikan mereka juru-juru dakwah kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, dan jadikan kami selalu bersama mereka, ya Allah. Sehingga apa yang mereka lakukan bermanfaat untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga apa yang mereka lakukan bisa menjadi bekal kelak di saat menghadapmu, ya Allah. Dan jauhkan, ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami dari keluarga yang suka mengganggu orang lain. Akan tapi, ya Allah, sebaik-baik umat adalah yang bermanfaat untuk umat yang lainnya. Sebaik-baik hamba adalah hamba yang bermanfaat untuk yang lainnya. Jadikan anak-anak kami, keluarga kami adalah hamba-hamba atau umat yang bisa berguna untuk yang lainnya. Mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran, ya Allah. Sehingga kami kompak dalam berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Sehingga dakwah semakin ringan, dakwah semakin mudah, dan bahkan dakwah semakin indah. Keluarga yang berjuang dalam kemuliaan di jalan yang koridor, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jangan sampai ada yang tertinggal dari keluarga kami dalam berdakwah, ya Allah. Dan jika ada di antara yang mendengar suara ini, ada keluarga yang jauh dari dakwah, bahkan mungkin memusuhi dakwah, kami mohon, ya Allah, lembutkan hati mereka, sehingga mereka menjadi pendukung-pendukung dakwah di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad, di jalan-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua keikhlasan. Semua yang telah berjuang bersama kami, berdakwah bersama kami, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan, serta sihat walafiat. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, ya Allah, mudahkan bayar hutang. Panjangkan umur kami dalam ketaatan, serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka semua. Dan ampuni semua yang belajar bersama kami, Allah. Ampuni semua yang belajar bersama kami. Dan berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khotimah. Mati dalam keadaan iman-iman. Dan kami mohon berikan kepada kami, kelak, ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, kemampuan dengan hati dan lidah kami untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat pendengar setia radio dan pemirsa Al-Bahjah TV, dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah kita mendengar kajian kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita sama. Sebelum pamit, kita berikan informasi bagi Anda sahabat, jangan lupa di esok hari ada kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita. Itu besok pagi ya, pukul 7 sampai dengan selesai di LPD Al-Bahjah. Kemudian ada majelis muslimah bersama Umi Fairuz besok sore sahabat, setiap Sabtu ketiga itu pukul 15.00 atau pukul 3 sore di ruang Madya Islamic Center Kota Cirebon. Kemudian untuk pendaftaran santri tahfidz anak-anak ini dimulai tanggal 22 Rabiul Akhir sampai 24 Syaban 1437 Hijriah, 1 Februari sampai 31 Mei ya. Bagi Anda silakan bisa datang langsung ke LPD Al-Bahjah atau bisa menghubungi teleponnya di 0823-2100-9109. Nah, bagi Anda sahabat yang ingin berpartisipasi infak pembangunan dapur dan infak rutin, silakan bisa menghubungi 082-115-167-341 atau 0811-241-6888 ya. Dan mohon doanya juga untuk kelengkapan Al-Bahjah TV yang saat ini kebutuhan yang mendesak membutuhkan dana sekitar 60 juta. Nah, kemudian pendaftaran untuk santri baru yaitu kelas Tafaku, ini gelombang pertama 21 Jumadil Awal sampai dengan 22 Rojab 1437 Hijriah. Ya, kemudian atau 1 Maret sampai dengan 30 April 2016. Kemudian untuk gelombang duanya 1 Rojab sampai dengan akhir Ramadan 1437 Hijriah. Atau 9 April sampai dengan 5 Juli 2016. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0853-2290-5511. Baik, akhirnya saya Habib Maulana yang berkesempatan di kesempatan kali ini, tak lupa juga menyapa sahabat-sahabat Radio Network ya di kesempatan pagi hari ini yang sudah berilai. Terima kasih untuk Radioku AM Bogor, untuk Radioku FM Majalengka, untuk Radioku FM Karimun, kemudian untuk Radioku Batam, dan untuk Radioku Aceh di 93.6 FM Aceh. Kemudian juga untuk Radioku AM Bandung di 1107 AM. Kemudian untuk Radioku Pontianak di 88.0. Kemudian untuk Radioku Karimun di 89.2. Dan untuk Radioku AM Palembang di 954 AM. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf, mohon doanya selalu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.